آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kemudian kita lanjutkan membaca mengkaji dan menelaah kitab Ahkamul Tahwil wa Tafsir Su'al wa Jawab. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, wa min dzalika di antara dalil yang menunjukkan keutamaan pernikahan dan motivasi untuk menikah adalah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di bagian akhir hadis, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan dalam hubungan badan yang kalian lakukan itu satu hal yang berpahala. Kalau para sahabat bertanya dengan nada heran, "Ya Rasulullah, ayati ahadina syahwatahu?" Apakah salah satu dari kami menyalurkan syahwat biologisnya? Wayakunu lahu fiha ajrun, lalu dia bisa mendapatkan pahala karenanya. Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aytum law wada'aha fil haram, fi haramin akana 'alaihi fiha bisrun?" Apa pendapat kalian seandainya dia salurkan dalam hal yang haram? Apakah dia berdosa karenanya? Jawabannya iya. Maka dari kamu kasih bukan itu, kita wala'ah halal. Jika dia salurkan dalam hal yang halal, karena lalu ajran, maka dia akan dapatkan pahala karenanya. Maka di sini Nabi sampaikan di antara aman berpahala adalah hubungan suami istri, yang tentu ini tidaklah bisa terjadi kecuali menikah terlebih dahulu. Sehingga dalam hadis ini terdapat motivasi untuk menikah. Di catatan kaki tentang masalah bud'i, mana asal dari al-bud'i adalah al-farju, kemaluan. Kemudian yang dimaksudkan dengan al-bud'i di sini adalah al-jima', hubungan suami istri. Kemudian penulis mengatakan, "Faljima, maka hubungan suami istri itu bernilai ibadah dan ada pahalanya, dan seorang itu mendapatkan pahala karenanya jika maksud dan tujuan dia dengan hubungan badan tersebut adalah i'fafa nafsihi, berupaya untuk bentuk upaya untuk menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak terjumus dalam zina, dan upaya untuk bisa menundukkan pandangan. Demikian pula upaya dan usaha untuk terjaganya kehormatan istrinya. Demikian juga berpahala manakala maksud dan niatnya adalah keinginan untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Demikian juga berpahala manakala maksud dan niatannya adalah imtina untuk bisa mencegah diri dari memikirkan hal-hal yang haram dan niat-niat yang baik yang lainnya." Maka di sini disampaikan beberapa niat, itu beberapa contoh niat yang baik yang dimiliki oleh orang yang sudah menikah, yang dalam perbuatannya melakukan hubungan biologis atau hubungan suami istri. Maka jika dia niatkan, ketika dia berhubungan suami istri, itu dia niatkan dengan semua niat ini, maka dia mendapatkan pahala dengan semua niat tadi. Dan jika yang dia niatkan adalah satu niat saja, maka untuknya pahala untuk satu niat saja. Maka dalam kondisi ini, maka perbuatan yang sama nilainya bisa berbeda karena perbedaan niat. Satu orang niatnya semua niat yang baik yang tadi telah disebutkan, atau bahkan ada niat yang lain, dia niatkan, maka untuknya pahala untuk masing-masing tersebut. Ada pun ya satu niat saja, maka dapat satu niat. Setelah yang perkataan penulis di sini, jika tanpa niat, maka tidak ada ganjarannya. Karena dia sampaikan, jima itu adalah bernilai ibadah dan berpahala jika berniat dengan niat-niat yang baik ketika anda mengerjakannya. Zahir perkataan penulis mempersyaratkan harus ada niat ketika melakukan atau tidak melakukan hubungan suami istri. Kalau tanpa niat, tentunya perkataan ini menunjukkan tidak berpahala. Yang berpahala manakala diniatkan. Kemudian di antara niat yang baik adalah ikhfaf nafsihi wa ikhfaf zaujati. Upaya untuk menjaga kehormatan diri kita seorang suami sehingga tidak terjerumus dalam zina. Demikian juga ikhfaf zaujati. Upaya untuk menjaga kehormatan istri sehingga dia tidak terjerumus dalam zina. Demikian di sini disebutkan atau demikian maknanya. Namun yang dimaksudkan dengan ikhfaf nafsihi di sini dan ikhfaf zaujatihi di sini artinya memenuhi kebutuhan biologis. Maka di antara niat yang baik ketika anda melakukan hubungan suami istri adalah suami berniat dengan hubungan suami istri tersebut memenuhi kebutuhan biologisnya sehingga dia tidak terjerumus dalam zina. Demikian juga jangka niat yang baik ketika melakukan hubungan suami istri adalah memenuhi kebutuhan biologis istri. Sehingga setelah kebutuhan biologisnya terpenuhi, maka terjagalah dirinya dari zina. Itu makna ikhfaf di sini. Ya, kalau bahasa terjemah tandanya ya upaya untuk menjaga kehormatan diri dan upaya untuk usaha supaya juga istri terjaga kehormatannya. Mohon bahasa yang agak vulgar untuk maksud dari kalimat ini adalah memenuhi kebutuhan biologis sehingga tidak terjerumus dalam sini. Maka perkataan hari ini ada faedah, itu keterangan yang pernah saya dengarkan dari Sulaiman Al-Haili Hafizullahullah Ta'ala, disampaikan bahasanya i'far, nah, upaya untuk terjaganya kehormatan itu berkaitan dengan masalah suami istri dan rumah tangga, itu caranya ada dua. Kiat untuk terwujudnya, ya, supaya terwujudnya ikhfa, yang pertama adalah terpenuhi dan tersalurkannya syahwat biologis. Maka ketika syahwat biologis itu tidak tersalurkan dan tidak terpenuhi, maka orang yang tidak terpenuhi syahwat biologis ini dianggap bahaya berkaitan dengan kehormatannya. Dan juga ketika dalam rumah tangga, tidak, ketika kebutuhan biologis ini tidak terpenuhi, mungkin juga satu hal yang berbahaya. Karena itu maka di antara syarat itu boleh berpoligami, yang nanti insyaallah mungkin akan kita baca tentang syaratnya, adalah orang tersebut memiliki kemampuan, laki-laki tersebut memiliki kemampuan fisik yang baik sehingga dia bisa memenuhi syarat biologis semua istrinya. Jangan sampai ada yang terlantar, tidak terpenuhi kebutuhannya karena loyo si suaminya. Karena ini jika ini tidak terpenuhi, jika syarat ini tidak terpenuhi, ini maka poligami akan jadi sumber kerusakan. Kemudian yang kedua, kiat untuk terwujudnya ikhfah, upaya terjaganya kehormatan adalah tumbuhnya rasa cinta. Tumbuhnya rasa cinta antara suami dan istri. Cinta, rasa cinta yang besar yang ada dalam diri seorang suami terhadap istrinya dan sebaliknya. Karena meskipun syahwat biologis itu terpenuhi, syahwat biologis suami itu terpenuhi manakala dia kurang cinta kepada istrinya, maka boleh jadi masih keluar untuk punya pikiran yang aneh-aneh, itu masih peluangnya sangat tinggi. Dan lain halnya manakala seorang suami ini dia mencintai istrinya, memiliki rasa cinta yang besar dengan istrinya, maka ketika kebutuhan biologisnya terpenuhi dan dia ada seorang yang sangat besar rasa cintanya kepada istrinya, maka ya bisa dipastikan aman dirinya dari mengikuti godaan-godaan setan terkait dengan hal ini. Demikian juga istrinya. Ketika kebutuhan biologisnya terpenuhi, akan tetapi dia tidak cinta dengan suaminya, maka boleh jadi godaan untuk tidak ikhfa itu masih masih bisa. Dan hanya jika dia adalah kebutuhan biologisnya terpenuhi, ditambah dia memiliki rasa cinta yang besar kepada suaminya, maka peluang untuk mempertukarkan godaan setan dalam kondisi semacam ini satu hal yang secara teori bisa kita katakan terlalu jauh. Jika ada pada dirinya kebutuhan biologis terpenuhi, ditambah dia adalah seorang yang sangat mencintai suaminya. Oleh karena itu, maka melakukan berbagai upaya yang dengan itu terwujudlah upaya-upaya yang dengan hal tersebut terwujudlah rasa cinta yang besar atas suami dan istri, satu hal yang dituntutkan secara akal dalam rangka untuk mewujudkan ikhlas. Dan maka terwujudkan ikhlas, maka suami lakukan berbagai upaya-upaya supaya istrinya itu memiliki rasa cinta yang besar pada dirinya, mungkin satu yang masuk. Jika juga sebaliknya seorang istri melakukan upaya-upaya agar suaminya itu memiliki rasa cinta yang besar pada dirinya, adalah satu hal yang masuk, satu hal yang dituntutkan dalam rangka terwujudnya al-aibah. Kemudian dalil yang lain, min dzalika, yang dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masal insan yang kata amaluhu illa min salasatin. Jika seorang manusia itu meninggal dunia, maka putus sudah amalnya, putus sudah kesempatan untuk beramal, putus sudah kesempatan untuk beramal. Nah, kalau sudah mati ya sudah tidak lagi bisa sholat, puasa. Illa min salasatin, kecuali dari tiga perkara. Namun tiga ini bukanlah pembatasan. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang di tempat kita. Di negeri kita, di masyarakat kita jumpai banyak orang yang memiliki anggapan bahwasanya tiga hal ini adalah harga mati, cuma tiga. Sudah tidak bisa lagi ditambah dengan yang lain. Di satu hal yang tidak benar, angka tiga di sini bukanlah harga mati. Cuma nanti cuma menyebutkan tiga hal ini di sini. Jika karena angka tiga ini kelaga mati, maka doa yang manfaat untuk mayit itu tidak hanya terbatas doanya anak kepada mayit. Nah, bahkan kita katakan doa semua orang yang beriman manfaat untuk mayit. Dan tidaklah dituntutkan sholat jenazah kecuali dalam rangka mendoakan mayit. Dan di sini ada doa, namun doa itu cuma dikaitkan dengan anak. Maka kalau dianggap bahasanya angka tiga ini adalah harga mati, tidak bisa lagi ditawa-tawa, maka akan kemudian dibalas kesimpulan doa yang manfaat untuk orang yang meninggal dunia hanyalah doa anak. Dan itu yang disebutkan dalam hadis kecuali tiga. Berarti kalau doa tetangga, doa teman, tidak manfaat. Ini satu hal yang tidak benar. Ilham insultan potensial yatim kecuali sedekah yang mengalir pahalanya. Itu wakaf. Ilmin yuntah fa'ubihi atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Meskipun orangnya, orang yang menghasilkan telah meninggal dunia. Awal bin Salihin yada'olahu atau anak soleh yang memiliki sifat Tidaklah mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kita memang muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an seperti dalam sebagai sabda Nabi SAW. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya selama orang itu hidup dia punya kewajiban untuk beramal. Karena batas akhir orang untuk beramal adalah kematian. Tapi ini bantahan untuk sebagian sufi yang beranggapan bahwa manusia yang sampai derajat tertentu sudah sampai tingkatan tertentu, makam tertentu itu sudah tidak lagi memiliki kewajiban beramal. Karena dia sudah jadi wali, orang suci, maka sholat sudah tidak wajib, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, dan lain-lain. Sudah tidak lagi memiliki kewajiban beramal. Ini satu hal yang tidak benar. Maka ini adalah kekafiran. Maka semua orang wajib beramal sampai masa akhir beramal terakhir. Dan masa akhir beramal adalah datangnya al-mautu. Kemudian setelah orang itu meninggal dunia, pada dasarnya setelah orang itu meninggal dunia, maka buku catatan amalnya tertutup, tidak lagi mendapatkan tambahan pahala. Kecuali orang-orang tertentu yang selama dia hidup, dia melakukan amalan-amalan tertentu, yang amalan-amalan tertentu itu buahnya tetap masih terus bisa ditetik meskipun dia telah meninggal dunia. Dan dalam hadis ini Nabi sebutkan tiga hal. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakannya. Maka ini keutamaan memiliki punya anak soleh. Dan tentunya seorang itu tidak mungkin punya anak soleh kecuali ya nikah dulu. Gimana mau punya anak soleh? Belum nikah, tentu tak punya anak. Kecuali anak-anak. Nah, maka supaya orang itu mendapatkan awal dari soleh, makanya dia harus menikah terlebih dahulu. Setelah nikah kemudian, setelah akad nikah kemudian, ya melakukan hubungan suami istri. Kalau akad nikah sudah ditinggal pergi, ya kalau ada anak malah anak orang lain. Kemudian setelah lahir kemudian dididik, maka itu baru ada awaladzim salihin yada'ulah. Berkaitan dengan hadis ini terdapat perkataan yang menarik tambah faedah perkataan Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani dalam kitab beliau Tadkirus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, satu buku tentang masalah adab penuntut ilmu. Beliau mengatakan idza nazarta wajadta ma'ani salata mawjudatan fi mu'allim al-ilmi. Kata beliau, jika ada, jika anda menemukan hadis ini, hadis ila mata insan yang kota amal ila min salatin, beliau katakan tiga hal tersebut, tiga hal yang ada dalam hadis ini, tiga-tiganya didapatkan oleh mu'allim al-ilmi, guru ngaji. Tiga-tiganya ini didapatkan oleh orang yang da'i, seorang da'i yang mendapatkan ilmu. Tiga-tiganya mendapatkan hal ini. Kita katakan demikian. Jika kita telaah, yang pertama adalah sedekah. Ketika seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya, maka tidaklah dilakukan bahasanya dia memberikan bersedekah dengan ilmu yang dimiliki. sedekah tidak mencari orang dengan uang, orang mencari bersedekah dengan ilmu di antara sedekah dengan tenaganya. Ini jelas dia adalah orang yang bersedekah dan sedekahnya tersebut adalah sedekah yang mengalir terus pahalanya. Kemudian yang kedua, la ilmu yang tak tahu di jelas ma'alimul ilm, orang yang mengajarkan ilmu adalah orang yang meninggalkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Kemudian yang ketiga, walau awal asin salihin yada'ulahu, anak sholah ya, mendoakannya. Jadi kita katakan intinya adalah dalam intinya adalah pada kata kuncinya adalah pada yada'ulahu, mendoakannya, maka jelas ma'alimul ilmi, orang yang mengajarkan ilmu, guru ngaji, itu adalah orang yang mendapatkan doa banyak orang, doa murid-muridnya, doa murid-muridnya, apakah murid itu adalah murid-murid yang bertawafi kepada gurunya, maka dia akan selalu mendapatkan doa dari murid-muridnya. Bagaimana perkataan Imam Ahmad? Beliau mengatakan bahasanya setelah beliau berjumpa dengan Imam Syafi'i dan belajar dengan Imam Syafi'i, maka beliau katakan setiap hari aku doakan Syafi'i. Setiap hari aku mendoakan Syafi'i. Maka jika seorang yang guru ngaji, seorang yang mengajarkan ilmu itu mendapatkan murid-murid yang berbakti, murid-murid yang baik, maka murid-murid ini akan selalu mendoakannya. Dan kita katakan kata kuncinya di doakannya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita bisa memahami kenapa Badruddin Ibnu Jamaah mengatakan jika kita renungkan baik-baik tiga hal ini, semuanya didapatkan oleh dai dan guru ngaji, mendapatkan keutamaan sedekah jariyah, ilmu yang yuntafa'u bihi, dan waladun salihin insyaallah. Kemudian di antara satu hal yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan 9 orang istri. Meskipun total istri beliau ada 11, namun ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan 9 istri. Maka di antara yang Nabi lakukan adalah Rukan alaihi salam yatufu alaihi nabi laylatil wa'idah. Dalam satu malam beliau mengelilingi 9 istrinya, yaitu menemui masuk ke rumah mereka masing-masing dan melakukan hubungan badan dengan semua mereka dalam satu malam. Bagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka ini diantara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diantara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam berhubungan badan dengan 9 orang perempuan. Ini tentu bukan perkara yang mudah. Ini diantara yang kita katakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia kenal oleh Muslim dari Abdul bin Amr radhiyallahu anhu Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adunya mata'un, dunia itu adalah suatu hal yang menyenangkan, korban memakai dunia, dan sebaik-baik hal yang menyenangkan dari dunia adalah al-ma'atu afaliha." Adalah ya, perempuan yang baik, istri yang baik, maka istri yang baik itu bisa menjadi sebaik-baik kesenangan dunia, sebaik-baik hal yang paling menyenangkan di dunia. Maka dengan istri yang baik atau perempuan yang baik, maka seorang itu mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Sebaliknya, istri yang jelek, istri yang buruk, bukan buruk wajahnya, buruk akhlaknya, itu bisa menjadi sebab sengsara hidup dunia. Sebagaimana dalam hadis yang lain, yang ditegakkan dalam hadis yang lain, ditegakkan oleh Ibnu Hibban, katakan arba'un min sa'adatil mar'i, empat perkara ya menjadi faktor-faktor terwujudnya kebahagiaan. Maka salah satu yang beliau sampaikan adalah istri yang baik, dan kemudian beliau katakan arba'un min syahwatil mar'i, empat faktor terwujudnya kesengsaraan hidup di dunia. Sudah sampaikan maka di antaranya adalah istri yang buruk, demikian juga terdapat hadis ketika sholat, terdapat banyak hadis yang berisi keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anak ya, dengan catatan belum balik. Wah, tetap lalu dia bersabar dan mengharapkan jalan dengan musibah tersebut. Maka di antara keutamaannya adalah anak-anak tersebut akan jadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Di satu keutamaan yang tidak mungkin didapatkan oleh, mustahil didapatkan oleh orang yang hidup membujang. Tidak pernah mendapatkan keutamaan ini. Keutamaannya adalah satu hal yang mungkin didapatkan, hanya mungkin didapatkan oleh orang yang menikah. Ini pun bukan berarti kita berapa, apa dia laku mati. Namun, tapi ini bukan orang yang digerendaki untuk terjadi, namun seandainya terjadi, maka ada hiburan, maka ada keutamaan bagi orang yang, orang tua yang mengalami musibah macam ini. Tidak masuk oleh anaknya, masih dalam kondisi masih lucu-lucunya. Dan lucu-lucunya anak dia selama waktu keluar lebih sampai dia sebelum balik. Udah balik sebagian anak mungkin jengkeli. Mungkin pusing. Mungkin orang tua saya tidur. Kalau masih lucu-lucunya. Dan Allah ambil, maka tentu bersabar dalam kondisi semacam ini bukan satu hal yang mudah. Beda kalau sudah gede, badan, nakal, mati hanya. Itu ada sedikit yang ya, di samping sedih ada juga faktor tidak sedih itu ada. Kemudian dia adalah Bukhari dan Muslim dari saat Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan mengatakan Rasulullah SAW menolak keinginan Utsman bin Mas'ud untuk tabatul. Tabatul itu makna akhirnya adalah memotong. Artinya orang itu memotong diri dari pernikahan, tidak mau menikah karena mau konsentrasi ibadah. Tidak mau menikah karena mau konsentrasi ibadah itu tabatul. bukan tidak mau menikah karena sibuk bisnis tidak dapat atau itu bukan tabatur. Tabatur adalah tidak mau menikah karena sibuk beribadah. Maka kemarin kita baca kisahnya Utsman bin Affan dengan istrinya, di mana istrinya itu bajunya tidak keluar ketemu Aisyah. Kemudian kata istrinya, ya kenapa aku perlu dandan? Dandan untuk siapa? Suamiku kalau malam isinya cuma sholat, aku tinggal tidur sendirian terus. Kalau siang dia puasa, mana ya puasa terus. Maka tak apa pun berdandan. Karena itu pun menegur Utsman bin Affan. Ini kisah Utsman bin Affan setelah menikah. Nah, mungkin bisa kita katakan di sini kisah Utsman bin Affan sebelum menikah. Utsman bin Affan sebelum menikah, dia minta izin, bila bisa kalau usah nikah saja ya. Saya mau ibadah saja. Ibadah saja, tidak perlu punya istri. Karena motivasi ibadah. Karena Nabi SAW adalah yang tidak menyetujui, melarang dan tidak mengizinkan niatan Utsman bin Affan. Yang lebih menarik adalah lanjutannya hadis. Walau adina lalu, seandainya Nabi memberi izin kepada Utsman bin Affan, lah perpainah dicari banyak dari kami yang mengabiri dirinya sendiri untuk bertindak perlu mereka, kemudian konsentrasi pada beribadah. Maka di sini menunjukkan bahasanya hukum Nabi, hukum yang Nabi sampaikan untuk satu orang umatnya itu berlaku untuk semua. Kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Kita lihat kata seandainya Nabi izinkan yang sampai terus terang ngomong belak-belakan pada Nabi itu cuma Utsman bin Affan. Seandainya ya Nabi kemudian mengatakan silakan tidak apa-apa, maka saya para sahabat yang lain akan rame-rame terbantul. Kata rame-rame terbantul tidak mau menikah, maka setelah ibadah supaya jelas-jelas tidak mau menikah, kemudian mereka mengabiri diri mereka sendiri. Maka walau adina lalu ini menunjukkan bahwasanya hukum yang Nabi sampaikan untuk satu orang itu berlaku untuk semua orang kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Kemudian ada sisi dalil bahasanya tanpa turun dalam arti tidak mau menikah demi ibadah satu hal yang tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam tabatur dalam ajaran Islam. Atau disebut juga dengan ajaran kerahiban. Jadi tidak ada dalam ajaran Islam. Kemudian ini juga menunjukkan semangat dan antusias yang tinggi dari para sahabat untuk beribadah. Kita kenal orang-orang yang memiliki antusias yang sangat tinggi untuk beribadah. Sampai antusiasnya ingin untuk tidak menikah demi ibadah. Ingin mengabiri diri sendiri untuk konsentrasi ibadah. Ini hampir-hampir mungkin bisa kita katakan sampai tidak bisa dibayangkan adanya di zaman ini. Tolong yang cuma ibadah saja. Usah nikah. Ya, di zaman ini boleh jadi kita jumpai banyak orang yang tidak nikah karena putus cinta. Bukan karena tabatur. Bukan karena tabatur. Tapi karena tabatur itu satu hal yang saya belum bisa membayangkan adanya orang semacam itu di zaman ini. Apa motivasi tidak nikah? Jadi sepanjang malam untuk salat malam dari Ba'dal Isya sampai subuh, siang, waktu untuk ibadah, cuma untuk puasa. Ini satu hal yang tidak terbayangkan adanya manusia semacam itu di zaman ini. Minimal ya khususnya untuk saya tidak bisa bayangkan adanya hal tersebut. Apa itu? Namun ini ada di masa para sahabat, bahkan banyak yang ingin tak patuh itu banyak. Kita bisa katakan banyak karena seandainya Nabi ngasih izin sama satu orang yang berani belak-belakan minta izin sama Nabi, nanti yang mengikuti di belakangnya banyak sekali. Mutlaki banyak para sahabat yang minta patuh. Ini berarti apa? Adalah orang Islam rakus dari ibadah. Tetap punya semangat ibadah ya. Orang saya tidak keturunan semangatnya. Semangat yang benar-benar luar biasa. Maka orang yang punya semangat semacam ini tentu tidak ada satu pun ibadah, amal kebajikan yang tidak ada ibadah Allah kecuali mereka lakukan. Maka tidak ada faedah tentu. Maka itu faedah penting tersebut adalah semua ibadah yang tidak dikenal oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang dianggap sebagai ibadah, namun tidak dikenal oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hakul yakin 100% bukan ibadah. Karena mereka adalah orang-orang yang gila Allah, wakus luar biasa dalam masalah semangat beribadah. Sama seperti ini terbantu demi ibadah. Yang terbaik dapatnya tentang masalah bahaya bid'ah. Masalah bid'ah. Kemudian berlanjut di ayat dan bahas dan juga dalam nakulah ini tentang keutamaan menikah. Soalnya banyak sekali kita cukupkan dari sekian banyak dan sekian tersebut di atas pada dengan sekedar hadis-hadis dan dalil di atas berpilih itu. Ada demikian tentang dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi tentang yang bisa kita katakan mengandung muatan motivasi untuk menikah. Terdapat juga perkataan beberapa sahabat Nabi yang tahu soal dalil memotivasi hal tersebut. Di dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair, rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, Ibn Abbas bertanya kepadaku, harus terjawabkan, apakah engkau sudah menikah? Kata Sa'id, juga mengatakan, lah, belum. Kan, maka Ibn Abbas yang merupakan guru ngajinya Sa'id bin Jubair, mengatakan, kata Jawa, tidaklah engkau menikah, Sa'id lah khairah hadir umat, aktarlah disahat. Sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini dapat faedah di antara kita. Guru ngaji yang baik adalah memantau murid-muridnya dan ngompor-ngompori untuk segera menikah jika yang belum menikah dan layaknya untuk segera menikah. Yang terakhir, jika guru ngaji yang baik adalah demikian. Dicek, darah di lama ngaji, itu. Kalau tidak pernah membocengkan orang, ini ada cek dan nikah belum. Ya, kayaknya sudah layak, umur sudah ini, pekerjaan sudah mapan lagi. Maka terus kemudian diupa-upa, terus kira menikah. Kemudian diatkan oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Laula lam yakun min al-dani illa lailatu." Seandainya aku tahu takdirku dan jatah umur sehingga tidaklah tersisa waktu hidupku kecuali tinggal satu malam, tinggal besok malam, tinggal malam ini. Seandainya aku tahu umur dan jatah hidupku, jatah hidupku tinggal nanti malam, besok pagi saya akan mati. Maka apa kata beliau, lantartu ayakunali fitilkan laylah jimbo'atun. Maka aku berkeinginan untuk di malam itu ada seorang istri yang menemaniku. Seorang istri yang menemaniku. Seandainya aku sekarang itu sendirian, seandainya, kata Ibnu Mas'ud, seandainya saat ini, pagi ini, aku sendirian, tidak punya istri, ditinggal mati oleh istri, tinggal mati oleh istri, tidak punya istri. Dan aku tahu bahasanya jatah umurku itu tinggal nanti malam. Maka pagi ini atau siang ini aku akan menikah. Maka pagi ini atau siang ini akan aku akan menikah sehingga nanti malam itu ada yang nemeni, bisa pagi mati. Nanti malam ada yang nemeni, bisa pagi mati. Karena beliau malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membujak. Malu menghadap Allah mati kok dalam keadaan tidak punya istri itu malu. Maka jangan buru-buru nikah lagi ketika tidak punya istri. Meskipun bersama istri cuma sehari, karena setelah itu mau mati. Kemudian apa yang berikutnya, apa penyebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk banyak istri? Maka ibtidaan, maka pada awalnya satu hal yang patut kita sadari dalam terkait dengan masalah ini, terdapat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kufita ilayya min dunyakum an nisa'u." Sebenarnya perkara dunia yang sangat aku cintai, yang sangat aku sukai, itu ada dua. Yang pertama adalah perempuan. Dan yang kedua adalah arti minyak wangi. Maka Nabi SAW ada seorang yang suka dengan perempuan. Dan ini berarti normalnya manusia, normalnya laki-laki. Kalau tidak suka dengan perempuan, nah ini berarti laki-laki ya abnormal. Bersih dan mewangi. Wajilah tuh apa ini disolati dan dijadikanlah penyejuk mataku, penyejuk hatiku dalam mengerjakan sholat. Bagaimana jika beliau itu memiliki kecintaan yang besar dengan perempuan dan sebagaimana wajarnya laki-laki, jika beliau suka berat, memiliki hobi berat dengan minyak wangi dan wangian, namun dua hal ini bukanlah penyejuk hati beliau. Namun yang menyejukkan hati beliau adalah salat. Hal demikian satu hal yang patut kita ingat. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i berupaya untuk memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Itu pertanyaan apa sih latar belakang yang memotivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertanya istri? Beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa di tafsir dan hal yang bisa kita simpulkan dari perkataan ulama tentang hikmah kenapa Nabi mempertanya istri itu kesimpulannya ada 10 penjelasan. Yang sebagian penjelasan tersebut telah lewat, telah kita sebutkan secara sekilas di depan. Yang pertama, hikmahnya adalah supaya banyak orang yang menyaksikan perilaku-perilaku Nabi yang tersembunyi. Itu perilaku-perilaku Nabi ketika di rumahnya. Fahim, tapi sehingga hilanglah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang jadi perasaan orang-orang kafir yang mengatakan kalau dia tidak bukan sihir atau semacam itu. Maka kalau di antara bukti nyata Nabi itu bukanlah tukang sihir, tanya kepada istrinya. Dia punya ritual penek apa nanti itu? Setiap malam Jumat Kliwon atau apa, bikin acara apa nih? Ada kok yang cuma itu. Ketika semua mereka sepakat, tidak apa-apa, ada tapi tidak pernah bikin acara aneh-aneh. Ini bukti, pasti Nabi bukan tukang sihir. Kemudian yang kedua adalah supaya berbagai kabilah Arab itu merasa mulia, termuliakan bimusoharatihi fihi. Karena Nabi memiliki musoharat saudara karena pernikahan atau keluarga karena pernikahan fihi di tengah-tengah kabilah. Maka kabilah yang dari situ Nabi memiliki istri dari kabilah tersebut, maka kabilah tersebut akan merasa mulia. Karena yang namanya satu kabilah itu kan satu keluarga besar, maka ini dikumpulkan dalam satu kakek yang sama. Maka satu kabilah yang namanya satu kabilah itu satu keluarga, satu marga. Belum bisa kita. Nah kalau Nabi memperistri salah seorang perempuan dari satu kabilah ini, berarti sama dengan satu kabilah ini jadi keluarganya Nabi. Satu kabilah tersebut jadi keluarganya Nabi. Karena mereka jelas punya satu ikatan kekerabatan dengan istri Nabi. Bukan mereka semua jadi keluarganya Nabi karena musuhah, karena pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah upaya lebih dalam mereka mengambil simpati untuk bagi kabilah-kabilah A. Kemudian saya atau hikmah yang keempat adalah dia dari tabrik supaya tambahan beban untuk Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala berarti membebani Nabi. Jangan sampai cinta sama istri itu menyibukkan Nabi sehingga anugerah Allah ditabli sehingga tidak sungguh-sungguh dalam berdakwah. Maka ini berarti Nabi punya tambahan beban ibadah, yaitu harus punya kemampuan yang bagus untuk memanage waktu. Jangan sampai urusan keluarga, urusan istri, sembilan orang istri itu menyebabkan kemudian dakwahnya kendor, ibadahnya kendor, namun urusi mereka dengan baik, perlakuan mereka dengan baik, non ibadah juga tetap baik, dakwah juga tetap kencang. Nah, ini tentu satu tambahan beban tersendiri untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah supaya semakin banyak keluarga Nabi dari pihak istrinya sehingga semakin bertambah orang-orang yang menolong Nabi untuk menghadapi orang-orang kafir yang memerangi Nabi. Ini kelima jawaban yang disimpulkan dan 10 jawaban yang disimpulkan adalah alam ketika mengajar oleh selain dan perkataan para ulama. Nah, demikian kita baca kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.